Haji mengingatkan kita sejarah pengorbanan, pengorbanan yang ikhlas agung lagi suci kerana Allah. Nabi Ibrahim sembelih anaknya, Nabi Ismail kerana Allah nyawa tebusannya. Sejarah berkata lagi tentang pengorbanan itu, Siti Hajar kerana Allah taatkan suami tinggal sendiri, datang setahun sekali di tanah kering kontang, hanya tawakal kepada Ilahi. Tatkala Nabi Ismail lahir teruji lagi, air susunya telah pun kering sama sekali. Siti Hajar mencari air ke ujung ke pangkal, berlari-lari dari Safa ke Marwah beberapa kali. Anaknya bakal nabi, dia pun mengumpul air sambil bersyukur dengan menyebut zam-zam, zam-zam. Itulah dia air zam-zam kekal hingga ke hari ini, mukjizat seorang nabi berkat istrinya. Sudahkah kita mengambil pengajaran dari cerita ini? Cintakan Allah melegakan agamanya, wajib berkorban, taat, sabar dan tawakal, jadikan pakaian. Cintakan Allah, pengorbananlah sebagai bukti. Kita sejarah pengorbanan, pengorbanan yang ikhlas agung lagi suci kerana Allah. Nabi Ibrahim sembelih anaknya, Nabi Ismail kerana